teh kebanggaan Indonesia datang juga, Teh Javana. Teh Javana? Mm-mm. Teh kemasan dalam botol yang baru itu? Iya, Teh Javana. Teh baru yang paling berkualitas dari bumi Nusantara. Apanya yang bikin bangga? Karena teh berkualitas yang terkenal di dunia berasal dari Indonesia. Mm. Dan itu diambil hanya dari 10% dari semua daun teh pilihan yang paling berkualitas. Terus? 10% inilah yang dahulu dipersembahkan untuk raja dan diekspor ke luar negeri. Oh, jadi itu yang ada di dalam kemasan botol Teh Javana. Dan sekarang kita bisa merasakannya. Iya. Nah, Teh Javana juga diproses dengan teknologi aroma recovery. Bikin kita bisa nikmati teh seperti baru diseduh. Wow, aroma Teh Javana menjadi sama seperti ketika teh baru diseduh. Jadi bangga kan Indonesia karena minum Teh Javana. Ayo nikmati teh baru Javana. Teh kebanggaan kita. Dari Wings Food.